بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ini 10 rawi dari 14 rawi terkenal. Hampir di semua kitab hadis itu dimunculkan. Qatil Nasara li ihda aw 72. Dan orang-orang Nasrani pun terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa taftariqu ummati, Allahu Akbar. Begitu menyebutkan umat Nabi Muhammad berbentuk jadi mudhari. Mudhari. Taftariq, dan umatku punya peluang untuk berpecah. Ala 73 firqatan, pada 73 golongan. Ya, sampai di sini. Ada yang kemudian meneruskan dengan tafsiran 72 di neraka dan satunya kemudian di surga. Satunya itu yang menggenggam kemudian petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwah sekalian, maka penyebab yang kedua menjadikan bara itu kalau sudah panas kan gerah, kalau sudah gerah kadang-kadang enggak nyaman, saling berpengkar, saling berpisah, saling macam-macam, salah satunya adalah kecenderungan untuk saling berpecah. Ini. Maka saya sudah pernah terangkan tadi di Al-Faruq, ayo ambil ayat-ayat yang mengajak kita untuk bersatu dalam kebaikan, tapi dengan manhaj yang benar. Ini arahannya, ini Qurannya, ini hadisnya, ini manhaj. Kalau semua satu manhaj, maka sudah, jangan saling berpecah. Mungkin ada kemudahan seperti di fikih ikhtilaf. Yang satu kunut, yang satu tidak. Ada enggak? Oh, ada keterangannya. Kunut boleh, boleh. Yang tidak boleh juga, oh iya, ini juga tidak. Yang tidak kunut boleh, yang kunut boleh. Sudah, satu manhaj. Walaupun mazhabnya berbeda, pilihannya lain, tapi manhajnya sama, enggak ada masalah. Tetap yang salah yang tidak sholat subuh. Itu kita tinggalkan. Selesai. Mau ruku silakan, mau sujud silakan, lutut duluan boleh, telapak tangan duluan boleh, selama satu manhaj boleh, yang salah pakai kepala duluan, selesai. Jadi kalau urusan-urusan yang demikian kembali pada ketentuan, benar ambil, tidak benar jauhi, jauhi. Apalagi kalau dalam urusan akidah, zero tolerance. Toleransi yang paling baik adalah menghargai orang lain dengan cara tidak mencampuri urusan mereka. Cuman di Islam ada teorinya, Quran surah kedua ayat 256 paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Quran surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, silakan, itu urusan Anda. Kita tidak ikut campur. Supaya mereka juga silakan dengan kenyamanan mereka. Tapi kita berdakwah dengan kelembutan. Tampilkan ini yang benar, tampilkan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang nyaman. Mau diambil silakan, mau tidak kami enggak maksa. Tugas kita bukan paksa orang, enggak boleh. Antum enggak boleh paksa orang. Tugas antum mengingatkan. Nabi aja yang paling soleh ditugaskan mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan Muhammad, tugas Anda mengingatkan, bukan paksa orang. Anda bukan nabi, bukan rasul, mau paksa orang. Mustahil. Tidak apa-apa silakan. Dan toleransi yang paling baik jangan campuri, jangan ikut-ikutan. Ikut ke sini, ikut ke sana, ikut ke sini, ikut sana. Enggak usah. Yang paling aneh di tempat ibadah orang lain azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Masjid sendiri enggak ada yang azan. Yang paling aneh masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudara-saudaranya. Orang Islam sekarang belum mendapatkan petunjuk. Semoga mereka kembali kepada jalan yang lurus. Anda sehat. Di tempat ibadah orang lain menjelek-jelekkan orang sendiri, saudara Anda sendiri. Ada yang salah di situ. Ada yang tidak tepat. Yang terbaik itu ya biarkan, enggak ada masalah, silakan. Itu keyakinan masing-masing, resikonya masing-masing. Kembalikan. Dan di situ sudah ada fatwa, sudah ada fatwa. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai mengatakan haram hukumnya masuk ke tempat ibadah orang lain, ikut-ikutan ke tempat ibadah orang lain, atau mengenakan bizayyim, mengenakan pakaian khasnya. Ini sudah ada atribut-atribut yang tidak tepat, enggak boleh digunakan. Enggak boleh kalau itu menjadi khas, ciri khas bagi kepercayaan yang lainnya. Jangankan kepercayaan, pakaian khusus pria dan wanita aja enggak boleh dipakai oleh kita secara terbalik. La'anallahu al-muhannithina minan nisa minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang keperempuan-perempuanan, pakai-pakai baju perempuan dan sebagainya, supaya menampilkan hal-hal yang tidak nyaman, hanya ingin membuat orang tertawa, pakai pakaian perempuan, pakai macam-macam atau dandan seperti perempuan, itu dilaknat oleh Allah. Kemana-mana dapat laknat. Sama wal mutarajjilat, dan perempuan yang kelaki-lakian. Sudah betul-betul perempuan malah jadi laki-laki, potong rambut tampil gini, pakai pakaian laki-laki, itu dilaknat juga oleh Allah, dapat laknat. Hati-hati. Termasuk laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, pakai pakaian perempuan, jalan sana, jalan sini. Siapa namanya Nia? Yang jelas Kurniadi. Pagi-pagi jadi Nia, malam-malam Kurniadi. Ada sesuatu yang kadang-kadang mesti kita kembalikan. Jadi teman-teman sekalian, ini poinnya. Jadi kalau ada masalah-masalah yang membuat kita kemudian jadi terpecah dan sebagainya, pelajari lagi, dalami lagi, kenapa si Fulan begini, kenapa saya begini. Kalau yang sudah jelas penyimpangnya, tinggalkan. Kalau yang masih satu manhaj dengan baik, maka kita bersaudara dalam kebaikan. Ambil, terapkan, saling memudahkan, sinergi, itu yang paling indah.